بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah boleh hewan kambing, korban kambing dipotong diberikan haknya kepada sahibul korban, tapi sisa daging korban tersebut dimasak oleh panitia untuk konsumsi dimakan panitia korban sebelum dibagikan? Ya, syukran. Oh, jatah korban itu nanti dagingnya dibagikan pada tiga golongan umumnya, kaidah umumnya. Satu, thuluthun li sahibil qurban, sepertiga untuk yang berkorban. Ya, wa thuluthun li dhawil qurban, sepertiga untuk kerabat terdekat. Awas, kaidahnya kerabat terdekat tidak disebutkan kaya atau miskin. Ya, jadi kalau ada tetangga mau dibagi siapapun, bahkan mungkin ada non muslim mau dikasih, sah saja. Kalau ada bagian yang diberikan, sah. Ya, awas, itu boleh, ya boleh. Dan ulama sepakat karena yang beda. Kalau ada maslahat di situ yang diberikan, itu boleh. Dan sebelum anda bagikan doakan, ya Allah, jadikan bagian dari yang halal ini masuk ke dalam perut yang menjadi bagian yang halal dan menumbuhkan hidayah dalam kehidupannya. Begitu kita doakan, dia makan, datang hidayah masuk Islam. Setiap dia beramal selama hidupnya, dia dapat pahalanya. Masya Allah. Masya Allah. Itu luar biasa. Dhabi kurban. Wa thuluthun lil fuqara wal masakin. Dan sepertiga untuk fakir miskin. Penting dulu digarisbawahi, sebelum saya jawab ini dengan tuntas. Sepertiga yang dimaksudkan bukan sepertiga bagian daging total dari hewan kurban. Kurban misalnya 300 kilo sapinya, ya, terus dibagi 3, 100 kilo untuk yang kurban. Wah, mau dipakai apa itu? 100 kilo untuk kerabat terdekat, pakai mesin 100 kilo. Allah, tidak tepat itu. Tidak tepat. Yang dimaksud tuluthun di sini tafsir di hadis lain, maksudnya yang cukup minimal dibagikan, cukup dipakai makan selama 3 hari. Jika bapak ibu mau bagikan hewan korban, satu plastik itu minimal cukup untuk 3 hari makan. Ya. Jangan kita bagikan misalnya sedikit saja, ya. Sehari tidak habis, itu tidak tepat. Minimal 3 hari, bagi pecah jadi 3 hari, pecah 3 hari. Ya. Termasuk sahibul qurban, berikan bagiannya yang sekiranya dia mau, kalau dia mau, dia terima, silakan. Kalau dia terima, tapi adabnya, kalau pun pengen, minta, itu sebetulnya hukumnya boleh-boleh saja. Tapi adabnya dan untuk menjaga keikhlasannya, sebaiknya tidak memasak dan meminta. Sebaiknya. Ya. Pak, tolong ya Pak ya, kalau sudah dipotong, saya pahami. Kalau bisa paha atas Pak ya. Tidak tepat. Secara apa tidak tepat. Sudah mengurangi keikhlasan pahala itu. Ya. Sudah mengurangi. Asalnya, syariat kurban itu, asalnya ikan kurban tidak boleh dapat. Umat dulu, umat dulu. Cuma kata umat Nabi Muhammad dibaik-baik, diberikan kemudahan. Asalnya tidak boleh ambil. Asalnya karena, subhanallah, saya sering ceritakan bagaimana bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat zaman dulu. Saya beri contoh busa misalnya. Tongkatnya bisa berubah jadi apa? Ular, dilempar. Dipukul ke batu, dari batu muncul 12 mata air, Al-Baqarah 60. Dipukul ke laut, terbuka lautan, Masya Allah. Tapi dengan semua mukjizat itu, maaf, umatnya belum yakin. Ya. Al-Baqarah 55. Wa in kuntum ya Musa lan tu'mina laka hatta tara wajha Musa, sehebat apapun mukjizat kami, mukjizat kamu, kami tidak akan percaya sama kamu sebelum langsung lihat Allah tanpa perantara kamu. Pengalnya luar biasa. Umatnya Nabi Isa kurang apa lagi? Nabinya luar biasa. Oleh Allah diberikan kekuatan mukjizat. Dengan izin Allah, bismillah, biidznillah, yang meninggal bisa bangun lagi, hidup lagi. Penyakit sudah ada obatnya, dokter semua hebat. Meninggal kok ini sudah tidak bisa. Bismillah, dengan izin Allah sembuh. Dengan semua itu belum yakin juga. Nabi jadi kejadiannya mau dibunuh. Bayangkan umat Nabi Muhammad informasi saja. Enggak lihat nabinya beriman. Enggak lihat nabinya beriman. Umat dulu ada nabinya, enggak yakin nabinya mau dibunuh juga. Umat Nabi Muhammad enggak lihat nabinya beriman. Bapak pernah lihat nabi? Enggak lihat. Kok bisa beriman? Saking luar biasanya. Makanya ketentuan di umat zaman dulu ada yang tidak berlaku zaman sekarang. Misal saya sering ceritakan, kalau zaman Nabi Musa ada kotoran, itu gak bisa pak dibersihkan. Gak bisa, harus sobek. Baru bersih. Informasi saja, makanya kalau dalam lampu merah banyak orang yang sobek-sobek, itu umat Nabi Musa hanya sampai sini. Umat Nabi Muhammad tidak. Cukup dibersihkan, hilang baunya, rasanya, warnanya selesai, beres. Sudah, pakai lagi sholat, pakai lagi baca Quran. Dulu korban jangan ambil, sudah berikan semuanya. Umat dari Muhammad tidak, kalian boleh ambil sebagiannya kalau ini dinikmati. Tapi diberikan bagian itu jangan mengurangi kadar keikhlasan kita. Apalagi seperti tadi, kurban kambing minta bagian sapi, dia ingat tepatnya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau dikasih jangan, gak usah. Sudah. Ya, itu bagian pertama. Jadi, kalau sahibul kurban kemudian tidak mau menerima, misal, dengan alasan misalnya, ya macam-macam lah, kalau saya pak, berikan saja pada yang lain. Atau untuk panitia, itu sah hukumnya, boleh. Ya, boleh. Bahkan nanti bisa oleh ibu bapak ya dengan bijak mengatakan misal pak bagian saya gunakannya oleh panitia itu boleh panitia mengambil bagiannya langsung dimasak boleh gunakan untuk makan saat karena saya belum pernah sudah memberikan ya. Termasuk kerabat-kerabat tetap ya, kalau nggak mau ngambil boleh imma diserahkan kepada fakir miskin ya kalau dipenuhi plus atau silakan sebagai digunakan untuk dimasak kalau sudah diberikan pada panitianya yang terkhusus kalau ada pemberian sifatnya sedekah bukan kurban. Biasanya dari lembaga kepolisian, dari lembaga perusahaan, macam-macam kan suka ada ya, hadiah sapi, hadiah kambing. Tapi waktu mengasuh pesantren di Lebak Bulus, ke telepon sering kirim satu sapi, lima kambing, ketahuilah itu bukan kurban, itu sedekah. Kalau bisa, kalau ada yang demikian, itu yang pertama disembelih. Dagingnya silakan, mau disate, mau disop, mau dimakan sama-sama, bebas. Karena itu bukan hewan kurban, itu hewan sedekah. Boleh didahulukan, ya, boleh didahulukan. Saya kira terjawab untuk yang ini. Bisa hukumnya kalau sahibul kurban kemudian menyerahkan dulu. Tapi kalau sahibul kurban tidak memberikan, ya, misal tidak memberikan belum dibagi, jangan coba-coba dimasak duluan. Itu salah. Salah, ya. Belum diinformasikan, belum dikasih tahu sudah dimasak misalnya. Ya, itu awas, itu ayat berbahaya, berbahaya. Salah fatal itu, ya. Makanya kalau mau gampang sebelum dipotong tanya dulu sahibul kurbannya, tanya. Tanya sahibul kurbannya, "Pak, ini ada bagian sekiranya tidak diambil, bisa tidak bisa untuk panitia kemudian dimasak dulu, ya itu sah hukumnya kalau ditanya begitu boleh.